Mitra bisnis Jepang dikenal sebagai bangsa yang tangguh serta berhasil menjadikan negaranya menjadi salah satu negara yang maju di dunia, walau secara geografis wilayah Jepang sangat rawan bencana. Namun, walaupun memiliki segudang keunggulan, tidak berarti bangsa Jepang tidak memiliki kelemahan. Dan untuk membahas apa yang menjadi titik lemah atau persoalan krusial bagi bangsa Jepang, segera kita berbincang dengan Quick Yangi. Pak Quick, meski bangsa Jepang terkenal maju dan tangguh, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki masalah ya Pak? Oh iya. Ini dalam kondisi stagnasi sampai semua orang mengeluh dan orang Jepang sendiri juga tidak tahu impasse istilahnya ini jalan keluarnya bagaimana. Ya memang berat kalau saya melihat berat, karena ini sekarang mereka berhadapan dengan faktor manusia. Yang menjadi problem Jepang itu perbandingan orang tua dan orang muda. Luar biasa orang tua banyaknya nggak kira-kira. Jadi salah satu masalah krusial di Jepang adalah masalah demografi ya Pak Quick? Memang, demografi. Bagaimana dia mengatasi demografi? Impor dari Korea nggak Korea juga udah makmur. Nah inilah, ini yang menarik. Saya sendiri juga sangat penasaran mana ini terobosannya nanti. Lantas apakah memang Jepang tidak berencana mengimpor tenaga usia produktif dari negara lain Pak Quick? Iya, nah sekarang... Nah, Jepang tidak mau mengimpor manusia tenaga kerja, nggak mau. Eropa diatasi dengan mengimpor, akan tetapi sekarang menghadapi masalah kultural luar biasa, kan? Kultural agama Eropa Barat. Begitu banyak orang asing, begitu banyak orang hitam, begitu banyak orang Islam. Sekarang mulai konflik luar biasa. Sehingga mulai bangkit lagi rasialisme di kalangan kulit putih. Lantas jika Jepang tidak mengimpor tenaga kerja usia produktif, apa dampaknya Pak Quick? Nah Jepang tidak mau melakukan itu, ya ada harga yang harus dibayar. Singapura melakukan itu, melakukan impor, akan tetapi belajar dari sini, dia pilih-pilih dia. Yang diimpor diberi permanent residence, ya yang keturunan Cina gitu. Oh ya, oleh karena mereka tidak mau bahwa kehidupan kulturalnya sehari-hari rusak. Lantas apakah masalah demografi tidak bisa diatasi dengan membiarkan kalangan muda Jepang memiliki anak sebanyak-banyaknya, Pak Quick? Tidak bisa. Udah iya, tapi itu Pak, iya sudah sangat dikehendaki, tapi nggak mungkin kan. Udah bisa kita lihat, sedang jelas-jelasnya segala gejalanya. Demikian Quick Yangi, saya Dinda Natasha.